Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب جزاء الصيد dan kita masih pada pembahasan bab haji nisa, bab haji wanita. Beliau membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan hajinya kaum wanita. Kita masuk pada hadis 1862. Ya, sampai sini ya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'man. Laqabnya Arim. Namanya Muhammad ibn Fadl. Abu Nu'man Arim. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. An Amr. An Abi Ma'bad. Mawla ibn Abbas. An ibn Abbas. Radiyallahu anhu. Qala. Amr adalah Amr bin Dinar. An Amr wa Amr bin Dinar. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Kata beliau sallallahu alaihi wa sallam, seorang wanita tidak boleh safar bepergian melainkan bersama dengan mahramnya. Kalau dengan mahram maka boleh. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan tidak boleh masuk menemui perempuan tadi seseorang laki-laki ajnabi yang bukan mahram, illa wa ma'aha mahramun, melainkan bersama dengan perempuan tadi laki-laki mahram. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inni uridu an akhruja fi jaysi kadha wa kadha. Ya Rasulullah, aku ingin keluar perang bersama dengan pasukan ini, pasukan ini. Wa mra'ati turidul hajja. Sementara istriku ingin haji. Faqala, maka beliau bersabda, ukhruj ma'aha. Keluarlah engkau bersama dengan istrimu berhaji. Ini hadis disebutkan dalam pembahasan Hajjun Nisa. Pembahasan tentang kemahraman bagi wanita. Wanita bisa berhaji ketika bersama dengan mahram. Ini persyaratan haji wanita dimasukkan oleh para fuqaha, termasuk istita'ah, kemampuan bagi orang yang terkena kewajiban haji. Ya, di samping kemampuan finansial, kemampuan fisik, kemampuan keamanan dalam safar, khusus untuk wanita, di antara istita'ahnya adalah as-safar ma'adhi mahramin, bersafar safar haji bersama dengan mahram. Ditegaskan dengan pertanyaan yang diajukan sahabat tadi. Sang suami ingin perang jihad fi sabilillah. Sementara sang istri kepingin haji. Rasul mengatakan, "Ukhruj ma'aha." Keluarlah engkau bersama dengan istrimu. Ini menunjukkan kewajiban mahram bagi wanita. Sang suami yang berjihad disuruh cancel jihadnya. Batalkan jihadnya, temani istri kamu untuk berangkat haji. Itu menunjukkan kemahraman bagi wanita ketika haji, termasuk persyaratannya. Barakallahu fikum. Ketika ada seorang wanita yang tidak ada mahram, maka tidak ada kewajiban haji atasnya sampai dia punya mahram. Dibahas oleh para fuqaha, bagaimana kalau dia berangkat haji dengan tanpa mahram? Jawabannya azimah. Perempuan tadi berdosa dikarenakan melanggar larangan ini. Azimah, dia berdosa. Asiyah, bermaksiat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hajinya? Al-jawab, ketika dia melaksanakan semua rukun-rukun haji, maka dikatakan hajjuha sahih. Hajinya sahih, ma'al ithm, namun dia berdosa dikarenakan tidak berangkat bersama dengan mahram. Ketika hajinya mengandung unsur dosa, maka dinyatakan hajinya bukan haji yang mabrur. Hajinya sah, tapi bukan haji mabrur. Wallahul musta'an. Hadza wadih. Kemudian pada kalimat la tusafirul mar'ah, tidak boleh seorang wanita safar. Ini meliputi semua bentuk safar. Lafadznya mutlak. Apakah safar untuk haji ataukah safar untuk yang lain? Ya, safar untuk yang lain. Umum, tidak boleh safar. Al-mar'ah pun juga umum, meliputi semua wanita. Baik wanita yang masih belum berkeluarga atau sudah berkeluarga. Wanita bangsawan ataukah biasa. Semuanya. Semua wanita tidak boleh safar. Illa ma'adhi mahramin, melainkan bersama dengan mahramnya. Kata-kata di mahram umum, meliputi semua mahram, tidak harus zaujuha, tidak harus suaminya, tapi semua mahramnya. Ya, semua mahramnya. Bisa bapaknya, anak laki-lakinya, saudaranya, ponakannya, yang mahramnya dia, pamannya. Dijelaskan oleh para ulama, babitul mahram, babit, laki-laki bisa menjadi mahram bagi wanita. Yaitu, kullu akilin balighin qadir. Semua laki-laki yang akil, yang balig, dan qadir, punya kemampuan untuk menjaga perempuan ini. Ya, menjaga wanita ini. Menjaganya, mengayominya, mengamankannya, mengkhidmat semua kebutuhan dia. Dikatakan qadir. Akil, baligh, qadir. Jadi gak asal mahram gitu aja. Safar sama siapa? Sama bayinya yang laki-laki masih kecil. Itu gak mutabar. Mahram sama siapa? Sama anaknya. Berapa usianya masih itu? 2 tahun. Masih balita. Gak bisa. Oh, safar sama siapa? Sama mahramnya. Yang mana? Yang itu. Berapa? Oh, dia sudah akil dan dia juga balig. Cuman dia cacat. Ini enggak bisa, harus qadir. Dikarenakan untuk safar, bepergian ya, ikhwan. Dibutuhkan keamanan, dibutuhkan penjagaan dan khidmat. Maka akil, baligh, qadir. Entah itu namanya kalau dia bersuami suaminya atau walinya dari mahram perempuan tadi, barakallahu fikum. Faham ya? Ini berlaku untuk semua safar, termasuk safar haji harus bersama dengan mahramnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada seorang laki-laki punya bukan mahram masuk menemui perempuan tadi melainkan bersama dengan perempuan tadi mahramnya. Ini namanya larangan berkhulwat. Berduaan dengan perempuan atau dengan laki-laki yang ajnabiyah. Ini diharamkan dalam Islam dengan nas hadis ini dan yang semisal ini. Barakallahu fikum. Ketika mau menemui atau masuk pada sebuah tempat yang ada wanitanya yang bukan mahram kamu, pastikan dia bersama dengan mahramnya sehingga aman dari fitnah, barakallahu fikum. Dan mahram tadi dhabitnya seperti yang dibawakan sebelumnya. Aqil, baligh, qadir. Barakallahu fikum. Faedah lain yang bisa kita ambil secara umum adalah ini hadis menunjukkan kepada kita Islam sangat menghormati wanita. Islam sangat memuliakan kaum wanita. Islam sangat menjaga keselamatan kaum wanita. Islam betul-betul menjaga kehormatan kaum wanita. Jangan sampai dia safar sendirian. Jangan sampai dia khalwat berdua dengan laki-laki ajnabi dengan tanpa mahram. Ini memuliakan wanita, menghormati wanita, menjaga kehormatan dan keamanan kaum wanita. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sedikit tambahan terkait dengan pertanyaan sahabat tadi. Saya ingin keluar jihad di pasukan ini, pasukan ini. Ini adalah jihad yang fardu kifayah. Ini jihad yang fardu kifayah. Sehingga ketika bertabrakan antara jihad yang fardu kifayah dengan menemani istri yang mau berhaji, dahulukan istri. Adapun jihad yang fardu ain, maka didahulukan dibandingkan semua tadi. Kalau jihad yang fardu ain, maka dia harus mendahulukan jihad daripada istrinya. Maka istri yang meng-cancel hajinya. Tunda haji kamu. Saya jihad yang fardu ain, selesai baru berangkat haji. Dia membedakan antara jihad yang fardu kifayah dan yang fardu ain. Barakallahu fikum. Wadih. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdan. Ini laqab. Namanya adalah Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dikarenakan mengumpulkan dua abd. Namanya Abdullah. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dikatakan Abdani. Dua abd. Paham? Abdani dua abd. Abdan. Namanya Abdullah. Kunyah adalah Abu Abdurrahman. Ini laqab untuk Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Qala akhbarana Yazid ibn Zuraiy. Qala akhbarana Habib al-Muallim. حبيب بن ذكوان المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك ابن عباس وقال مريض قدوانيا قبل ما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته. Ketika Nabi SAW pulang kembali dari hajinya, qala li Ummi Sinan Al-Ansariyah. Beliau berkata, bertanya kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah, ma mana'aki minal hajj? Apa yang menghalangi kamu dari haji? Kenapa engkau tidak berangkat haji? Qalat, kata Ummu Sinan, Abu Fulan, ta'ni zawjah. Abu Fulan, ini suaminya. Kana lahu nadihani. Dia hanya punya dua unta nadih. dua unta yang dipakai untuk bekerja. Hajja ala ahadihima. Dia berhaji menggunakan satu unta. Wal akhar yasqi ardan lana. Sebenarnya unta yang kedua dipakai untuk menyirami tanah persawahan perkebunan milik kami. Dia tidak memiliki kendaraan. Cuma punya dua. Satu dipakai haji oleh Abu Fulan. Yang kedua untuk menyirami tanaman. Qala maqal bersabda fa inna umratan fi ramadana taqdi hajjatan ma'i. Maka sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu menunaikan sama dengan haji bersama dengan aku. Jadi memberikan solusi kalau begitu kamu umrah di Ramadan, karena umrah Ramadan bersama dengan haji bersama dengan aku. Rawahu Ibnu Jurayj an-Atha qala sami'tu Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ubaidullah an Abdul Karim an Atha an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini alasan diterima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak berhaji wahai Ummu Sinan? Jawabannya tidak ada kendaraan. Hanya satu kendaraannya untuk suaminya. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk istita'ah pada wanita sama dengan laki-laki. Ada kemampuan safar menuju ke Baitullah. Finansial harus ada. Kesehatan fisik harus ada. Keamanan harus ada. Jadi meskipun dia ada mahram, tapi enggak ada kendaraan, ya enggak ada kewajiban haji. Ada mahram, uangnya cukup satu orang, ya enggak jadi haji. Dipahami ya? Jadi enggak semata-mata mahram, yang lain juga disebut. Ketika semuanya mampu, finansial ada, kekuatan fisik mampu, aman sampai ke tanah suci, ada mahram, baru dia berangkat haji. Difahami? Itu maksud daripada hadis ini barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Jadi ada mahram, enggak ada finansial, enggak ada kewajiban haji. Ada mahram fisiknya enggak kuat, enggak ada kewajiban haji. Ada mahram kondisinya enggak aman, enggak ada kewajiban haji. Finansial ada, mahram enggak ada, enggak ada kewajiban haji. Finansial ada, fisik kuat, enggak ada mahram, enggak ada haji bagi perempuan. Paham dong? Finansial, fisik aman, enggak ada mahram, enggak ada haji. Harus terpenuhi semuanya, barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Sekaligus barakallahu fikum memberikan faedah tambahan keutamaan umrah Ramadan. Tegas mengatakan di sini umrah Ramadan seperti haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ajruha, pahalanya. Bukan berarti sudah enggak ada lagi kewajiban haji, cukup umrah Ramadan saja begitu. Enggak. Ni min haitsu al-jaza, la min haitsul ijza. Hakeka. Umrah Ramadan seperti haji bersama aku, yakni ajruha, min haitsul ajr, pahala. Jazanya, la min haitsul ijza, bukan dari sisi mencukupi dari haji. Tidak bisa. Tetap ada kewajiban haji. Barakallahu fikum. Tapi pahalanya sama dengan pahala haji. Wa hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj. An Abdul Malik ibn Umair. An Qaza'ah maula Ziyadin qala. Sami'tu Aba Sa'id. Aku pernah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya. Waqad ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thintai ashrata ghazwatan. Dan sungguh Abu Sa'id ini telah berperang ikut ghazwah bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam 12 kali peperangan. Ini sebuah fadilah, sebuah keutamaan ya ikhwan. Qala, beliau mengatakan arba'un sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada empat kalimat. Empat perkara yang aku mendengarkannya langsung dari Rasulullah SAW. Au qal, atau belum mengatakan, yuhadjithuhunna anin Nabi SAW. Atau empat perkara yang Abu Sa'id menyampaikannya hadis dari beliau SAW. Fa'ajabnani. Maka empat kalimat itu menakjubkan aku. Wa anaqnani. Anaqnani sama dengan a'jabnani. Sama. Ya, membuat aku aniq. Ini membuat aku takjub. Jadi kalimat-kalimat tadi. Yaitu, an la tusafira imra'atun masirata yawmain. Tidak boleh safar seorang wanita sejarak dua hari. Laisa ma'aha zawjuha. Dalam keadaan tidak bersama suaminya. Audhu mahram. Atau bersama dengan mahramnya. Larangan safar bagi wanita tanpa mahram sejarak safar dua hari. Satu. Kita bahas langsung ya, ikhwan. Terkait dengan bab ini ada pembahasan panjang di kalangan para fuqaha. Terkait dengan batas safar. Batas safar. Batasan jarak safar. Disebutkan di sini dua hari. Dua hari kalau naik pesawat sampai di mana ya, ikhwan? Keliling dunia. Iya, Indonesia, Saudi, 10 jam. Safar dua hari. Keliling dunia. Sebagian ulama mengambil zahir hadis ini. Dua hari. Tapi jumhur fuqaha mengatakan tidak. Itu bukan pembatasan. Dikarenakan dalam riwayat yang lain mengatakan satu hari. Sehingga terkait dengan jarak safar, itu khilaf tawil, panjang di kalangan para fuqaha. Dia mengatakan sekian hari, dua hari, sekian, Masya Allah, ngasih batas tertentu. Yang rajih, yang dirajihkan oleh para fuqaha, dan juga termasuk ulama di zaman sekarang, barakallahu fikum, adalah marji'uha il-'uruf. Rujukannya kepada 'uruf, kebiasaan masyarakat tempat. Kebiasaan masyarakat tempat, 'uruf. Kalau di masyarakat situ, 'urufnya, safar ke sebuah tempat adalah safar, maka dikatakan safar. Dipahami ya? Kalau belum, maka sampai pada jarak dikatakan safar oleh masyarakat tempat. Tidak memandang apa kendaraannya. Baik, di kalangan antum. Ada orang bepergian dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat. Safar atau bukan safar? Duh. Urufnya antum. Jakarta. Itu kayak orang mainan apa orang bepergian itu. Safar. Wabeh. Ya. Walaupun cuman pesawat cute. Jam setengah nyampe. Kan gitu ya. Ada orang bepergian dari Lamongan menuju ke Semarang naik kereta. Safar atau bukan safar? Urufnya? Safar. Gak usah jauh-jauh. Wis. Antum dari Sidayu ke Surabaya naik motor. Urufnya? Safar atau bukan safar? Safar ya? Safar ya? Safar. Antum dari Kecamatan Sidayu di pojok utara ini. Antum ke kota Gresik. Menganti, mencermi. Di kota Gresik sana. Safar itu bukan safar? Hah? Kok safar kabeh? Jangan-jangan sini bunga juga safar. Ya enggak. Terkait dengan kota Gresik, ya ben-ben ada mengatakan safar, ada mengatakan enggak safar. Tapi kalau urufnya orang sini, urufnya orang sini, orang Sidayu ya. Kalau mengatakan ke Gresik itu safar. Yang di lungo ning Gresik. Tahu lungo ya? Apa lungo itu? Bepergian. Gitu. Kalau dia ke mana? Dukun. Yang di Dukun. Ke Dukun. Tidak mengatakan lungo ning Dukun. Itu tidak. Ning ndi? Ning dukun. Oleh apa? Mie ayam. Kok kabarnya ada mie ayam di sana, Zen, gitu ya. Pernah coba enggak? Masya Allah. Itu yang cari Ikhwan loh itu. Ikhwan Karanganyar yang cari Ikhwan. Di dukun, BSR. Nah itu, Zen insya Allah. Mana ya? Ada orang ke bunga itu, kecamatan bunga. Mau neng di? Mau ke bunga? Mau ke bunga? Itu orang sini. Neng di? Lu mau neng Gresik? Pepergian ke Gresik. Kalau sana, lu mau. Dulu kan naiknya, apa namanya, mau kendaraan umum. Ya, sekarang masih ada. Sehingga kembali pada uruf. Pada uruf, barakallahu fikum. Nah, ketika sudah sampai jarak safar, maka harus menggunakan mahram. Wanita tidak boleh bepergian jarak safar, melainkan dengan mahramnya. Baik zaujuha, suaminya, auzu mahramin, atau mahram yang lain. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan yang belum jarak safar, enggak ada larangan. Cuman ada arahan begitu. Perhatikan sisi aman dari fitnahnya atau tidak, hajatnya atau tidak. Jangan bermuda-muda, kemudian kelayapan, keluyuran kemana-mana, dengan alasan ini belum safar nih, belum jarak safar, terus pakai mahram. Maha kata. Ada pembahasan muru'ah, ya, muru'ah diperhatikan, kemudian kemaslahatan diperhatikan, keamanan diperhatikan, sehingga sebisa mungkin ketika bepergian keluar dari rumah, didampingi oleh mahramnya, apalagi agak jauh. Itu kalau sebelah rumah, samping rumah, di enggak jauh dari rumahnya, labas. Barakallahu fikum. Qala wala shauma yawmaini al-fitri wal-adha. Tidak boleh puasa dua hari. Itu pada idul fitri dan idul adha. Ini larangannya haram. Tidak boleh. Entah itu puasa adaan khusus puasa id atau puasa qadaan, puasa qada. Tidak boleh. Atau puasa nadhr, nadhr. Tidak sah nadhrnya. Atau puasa kafarah. Kalau puasa kafarah dilompati. Jangan terkena kafarah dua bulan berturut-turut bertepatan dengan Ramadan. Oh, enggak mungkin Ramadan, enggak mungkin dikodoh. Bertepatan dengan Idul Adha. Maka dia puasa berturut-turut begitu Idul Adha dan ayam mutasyrid dilompati. Tidak puasa. Terus kemudian puasa kembali. Dan tidak menjadikan tartibnya itu hilang. Tidak ada masalah. Dikarenakan ada larangan puasa pada Id Adha Id Fitri. Wadawadih. Qala wala salata ba'da salatain. Dan tidak ada salat dua salat. Ya'ni ba'da al-asri hatta taghrib asy-syams. Tidak boleh salat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Ini hukum asal. Dikecualikan beberapa hal. Satu. Salat di hadal masjid. Boleh. Dua. Salat ba'dal wudu. Boleh. Tiga, salat jenazah. Yang penting jangan sampai tenggelamnya matahari. Empat, qada ba'diya zuhur. Ala qaul jumhur. Ya, mengqada ba'diya zuhur yang luput. Ketika antum luput dari ba'diya zuhur, bisa kamu qada ba'dal asr. Ala qaul, pendapat jumhur. Pendapat yang lain mengatakan itu memang ba'di asr. Memang dua rakaat ba'dal asr dengan ketentuan dikerjakan di awal waktunya. Selesai salat asar, langsung ba'di asar. Wasyamsu murtafi'ah, matahari masih tinggi, masih terang, masih terik. Ada qaul akhar, pendapat yang lain. Yang mengatakan ada sunnah ba'dal asr. Ini pendapat sebagian ulama ikhwan. Jumhur mengatakan tidak ada. Yang ada qada ba'diyah zuhur. Paham dong? Ini diperbolehkan dikarenakan ada keterangan yang lain dalam bab ini. Barakallahu fikum. Qala yang kedua, wa ba'da subhi hatta tadlu' asy-syams. Dan tidak boleh salat ba'da subuh hingga terbitnya matahari. Hukum asal dikecualikan. Satu, tahadul masjid. Dua, salat ba'da wudu. Tiga, jenazah. Yang penting jangan sampai terbitnya matahari. Empat, qada qabliya subuh. Qada qabliya subuh. Jadi ketika antum tidak sempat qabliya subuh, dua rakaat qabliya subuh, antum bisa mengqadanya setelah salat subuh. Hadis Abdullah bin Buhayna. Barakallahu fikum. Ketika Rasul mendapati dia selesai salat subuh, salat kembali. Beliau ingkari, subuh arba'an, apakah subuh empat rakaat? Lah ya, enggak ya Rasulullah. Ini diceritakan dia sebelum tadi belum sempat qabliya subuh dikerjakan sekarang pada subuh. Qala fa na'am idzan. Boleh kalau begitu. Itu mengqadha dua rakaat qabliya subuh yang luput dikerjakan ba'da subuh. Entum? Empat. Tahlil masjid. Yang kedua, ba'da wudu. Yang ketiga, salat jenazah. Yang penting jangan sampai terbit matahari. Yang keempat adalah mengqadha qabliya subuh dikerjakan ba'da subuh. Entum? Hadza huwa. Qala yang berikutnya adalah wala tushaddu ar-rihal illa ila thalathi masajid. Masjidil Haram wa masjidi wa Masjidil Aqsa. Dan tidak boleh syaddur rihal. Syaddur rihal itu maknanya adalah safar khusus ke sebuah tempat dalam rangka mencari fadilahnya atau barokahnya. Ya, jadi mempersiapkan safar khusus ke sebuah tempat dengan niat mendapatkan fadilahnya atau barokahnya. Tidak boleh itu. Kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua masjidku, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Barakallahu fikum. Paham belum? Wadah wadah. Ada orang misalkan datang safar khusus ke sebuah masjid Al-Akbar, apa Al-Kubro, apa-apa namanya ya. Safar ke sana khusus dalam rangka untuk mencari fadilahnya Al-Akbar misalkan. Atau barokahnya Al-Akbar. Ada la yajuz. La tushaddu rihal. Paham belum? Yes. Atau ada orang yang safar khusus ke sebuah tempat diyakini keutamaannya, barokahnya dan segala macamnya yang tidak ada dalam syariat. La yajuz. La tushaddu rihal. Barakallahu fikum. Dahulu di zaman sahabat ada sebagian sahabat yang berangkat khusus dari Madinah ke Tursina. Di Bukit Tursina, tempat Nabiullah Musa dikasih wahyu. Ditegur sama, mau kemana? Mau ke sana. Dibawakan riwayat ini. Tidak boleh. Paham belum? Hanya tiga masjid. Hadza mafhum. Tempat manapun. Larangan ini barakallahu fikum sebagai tambahan faedah berbeda dengan perintah rihlah ilmiah. Safar ke sebuah tempat ilmu untuk belajar. Itu bukan syaddur rihal. Bukan termasuk larangan syaddur rihal. Dikarenakan yang dia cari itu ilmu. Bukan ngalah barokah tempatnya, tapi ilmunya. Rihlah ilmiah menempuh jalan untuk mencari ilmu. Dianjurkan dan disyariatkan barakallahu fikum. Bahkan termasuk dabus salaf, kebiasaan para salaf. Dan bisa milih tergantung mahat tempat yang antum inginkan. Berangkat ke sana belajar sama Syekh Fulan, ke sana dengan Syekh Fulan, sini dengan Ustaz Fulan, bebas. Selama mereka semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum. Dan bukan syaddur rihal. Paham ya yang dikatakan larangan syaddur rihal. Pergian khusus ke sebuah tempat tertentu dengan tujuan mencari fadilah tempat itu atau barokah tempat itu. Tidak boleh. Yang diizinkan hanya tiga. Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Aqsa. Paham dong? Baik, barakallahu fikum. Ada program umroh, misal. Jam biro gue. Belum bisa ya. Ada program umroh. Karena enggak langsung. Umroh via ini. Gitu. Umroh via Turki. Turki, Mekah, Madinah. Ini perlu tanyakan. Kenapa kok Turki? Ngapain ke Turki? Cari murahnya. Kalau via Turki rakhis. Kalau langsung mahal, lumayan. Jaraknya 3-4 juta lumayan. Via Turki paling sekamar berempat 26 juta, 27 juta, atau 13 hari itu. Turki lagi. Kalau langsung 30 juta. Ke Turki aja wis, yang murah. Gitu. Jadi enggak ada masalah. Ngapain ke Turki? Loh, di Turki itu ada tempat yang gini. Gak tahu, saya belum pernah ke sana. Katanya begitu. Tempatnya ini, oh itu keutamanya besar kalau ke sana itu. Berarti kamu ke sana ngapain? Untuk mencari fadilah tempat itu. La yajuz. Tidak boleh syaddu rihal melainkan di tiga masjid. Paham ya? Paham itu? Itu semua harus diperhatikan. Ketika mencari barokah sebuah tempat, hanya tiga masjid. هذا واضح والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. Belum adzan. Lanjut bab yang terakhir pada kitab Jazair Said. Sehingga pertemuan berikutnya langsung kitab yang baru tentang Fadilah Madinah. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من نذر المشي إلى الكعبة. Bab seseorang yang bernazar berjalan menuju Ka'bah. Jadi ke Ka'bah jalan kaki. Baik Ka'bah atau tempat-tempat yang lain yang diagungkan. Yakni apakah wajib dipenuhi nazarnya ataukah tidak? Baik barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab man nadhara al-mashya li Ka'bah. Bab seseorang yang bernazar berjalan kaki ke Ka'bah. Begitu pula ke tempat-tempat lain yang diagungkan. Yakni apakah wajib ditepati? Dari hadis yang akan dibawakan nanti oleh muallif rahimahullah, nazar seperti ini tidak ditepati. La yajib wafa'uhu, tidak harus ditepati. Kenapa? Dikarenakan al-ajiz anil wafa' bin nazar. Tidak bakal sanggup untuk menunaikan nazarnya. Al-ajiz anil wafa' bin nadhr. Nah mungkin ya, jalan kaki misalkan dari Indonesia, jalan kaki sampai ke apa sana. Tukul ya. Ya. Itu nazar yang sangat memberatkan. Sehingga dikatakan, la yajib al-wafa' bihi. Baik, ketika tidak mungkin ditunaikan, madza alaih? Apa kewajiban dia? Jawabannya adalah alaihi kafarah. Dia membayar kafarat disebutkan dalam Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir dengan lafaz kafaratul nadhr, kafaratul yamin. Ya, kafarat nadhr adalah kafarat sumpah, seperti kafarat orang yang bersumpah. Hadza huwa. Kita akan dibahas pada pembahasan nazar kita benar insyaallah ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana ibnu sallam. Hakadah. Di nusho yang lain Muhammad bin Sallam. Qala akhbar al-fazari wa marwan bin Muawiyah al-fazari. An Hubad al-Tawil. Qala haddathani Thabit al-Bunani. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى شيخا bosnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang tua laki-laki dan syekh dan tua yuhada bain ibnaihi dipapah di antara dua putranya jalan sambil bertelekan ke dua putranya gitu. Saking apanya nih? Saking sepuhnya, saking tuanya. Qal ma balu hadza? Ada apa dengan mbah ini, dengan syekh ini? Qalu nadhara yamshi. Dia nazar itu berjalan ya Rasulullah. Qal beliau bersabda inna Allah an ta'dhibi hadza nafsahu laghani. Sesungguhnya Allah dari tindakan dia menyiksa dirinya ini Allah enggak perlu, Allah enggak butuh. Ghani, Allah enggak butuh, Allah enggak butuh tindakan dia menyiksa dirinya sendiri syekh ini. Wa amarahu ayyarkab. Dan Rasul memerintahkan dia untuk naik kendaraan. Artinya apa? Tidak memerintahkan dia untuk menepati nazarnya. Kamu sudah nazar, tepati. Tidak. Dah, naik kendaraan. Menunjukkan apa? Nazarnya tidak ditepati. Barakallahu fikum. Di hadis ini tidak ada kata-kata kafarat. Naam. Disebutkan dalam hadis yang lain. Yang saya bacakan tadi dalam Sahih Muslim. Dari Abu bin Amir. Sehingga nazar semacam ini tidak ditepati. Entah jalan kaki ke Ka'bah atau tempat-tempat yang dimuliakan, yang diagungkan, tidak boleh. Ya. Silakan untuk naik kendaraan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ibrahim ibn Musa. Qala akhbarana Hisham ibn Yusuf anna ibn Jurayj akhbarahum. Qala akhbarani Sa'id ibn Abi Ayyub anna Yazid ibn Abi Habib akhbarahu anna Abul Khair haddathahu an Uqba bin Amir qala qad Uqba nazat ukhti saudariku bernazar dia adalah Ummu Hibban bintu Amir saudariku bernazar antam syiya ila baitillah berjalan ke Baitul Ka'bah wa amaratni an astafiya laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan saudaraku memerintahkan aku supaya aku meminta fatwa untuknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu maka aku pun meminta fatwa kepada Rasul faqal sallallahu alaihi wasallam bersabda litamshi wal tarkab perintahkan dia berjalan dan juga naik kendaraan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Ummu Hibban tadi, Ukhtu Uqbah, nazarnya banyak. Jadi dia bernazar antamshi, jalan ke Ka'bah, hafiyatan, dengan tanpa alas kaki, ghaira mukhtamirah, dengan tanpa kerudung. Sayyib, disebutkan bahwasanya Ummu Hibban imra'atun tsaqilah perempuan yang berat badannya wal mashyu yashuqu 'alaiha jalan memberatkan dia luka keadaannya Ummu Hibban tadi maka Rasul mengatakan litamshi wal tarkab suruh jalan juga suruh naik kendaraan disebutkan dalam lafaz yang lain murha fal takhtamir wal tarkab wal tasum sahata iyan perintahkan kepada dia untuk menggunakan kerudung menggunakan khimar kerudungnya perintahkan untuk naik kendaraan dan puasa 3 hari ini kafaratnya puasa 3 hari apa ya sehingga nazarnya enggak dipenuhi kenapa li'ajziha anil wafa' bin nazar karena perempuan tadi tidak bakal sanggup menunaikan nazarnya. Saya sudah berat memberatkan dia kalau jalan kaki, enggak pakai sandal lagi, enggak pakai kerudung lagi. Ini enggak ditunaikan nazarnya dan diminta untuk kafarah, fal tasum sahata ayyam, dia berpuasa 3 hari. Barakallahu fikum. Wa hadza wadhih. Dan rinciannya akan dibahas dalam pembahasan kitab nazar insyaallah taala. Dengan demikian selesai pembahasan kitab jazai said Dan perjumpaan berikutnya akan masuk pada kitab berikutnya, Kitabu Fadailil Madinah, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah. Barakallahu fikum. Akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Untuk hafalan silakan menghafal yang mudah bagi antum dari hadis yang telah kita kaji. Dan ini merupakan kitab terakhir terkait dengan Kitabul Hajj, kitab masalah haji. Menyisakan tentang keutamaan Madinah. Setelah itu pembahasan Kitabul Shaum, kitab masalah puasa, dikaji pada waktunya insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.